السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, alhamdulillah tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang senantiasa tiada hentinya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, ahlan wa sahlan di pelajaran bahasa Arab kita, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita akan melanjutkan kembali jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, dan malam ini kita melanjutkan kembali ad-darsut tasi', pelajaran 9 yang sudah kita mulai dibahas sejak beberapa pertemuan yang lalu sebelum Idul Adha. Dan alhamdulillah ikhwan di studio sudah hadir semua, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwa? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Masih ingat ad-dars at-tasi' terkait tentang apa? Terkait dengan pembahasan an-na'at wal-man'ut, atau yang kita kenal dengan as-sifah wal-mausuf. An-na'at wal-man'ut, atau yang kita kenal dengan as-sifat wal-mausuf, kata sifat dan yang disifati, kata sifat dan kata yang disifatinya. Dan ad-darsut tasi', pelajaran 9 ini ada dua bagian, ada alif dan ba. Nanti akan kita lihat apa perbedaan dari dua bagian ini, mengapa dipisah. Dan kita sudah membaca bacaannya di pertemuan yang lalu, dan insyaallah ta'ala malam ini kita akan masuk ke latihan-latihan. Namun sebelumnya ana minta ikhwah di studio 1-3 orang baca pelajarannya, mengulang kembali kita, dan mohon diterjemahkan. Bantu mohon diterjemahkan. Siap? Insyaallah siap. Silakan, siapa duluan? Tafadhal. Bismillah. Ya, Ilham, tafadhal. الدرس التاسع. نعم. من هذا الرجل؟ هو عباس. نعم. Siapa laki-laki ini? Dia Abbas. نعم. عباس تاجر. Abbas seorang pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Naam. Abbas seorang pedagang yang kaya. Naam. Hamidun mudarrisun. Hamid seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid seorang guru yang baru. Naam. Cukup. Ada beberapa kata di sini yang kemarin sempat kita minta untuk diberi garis bawah. Ada sekadarik? Balai Ustaz. Yang mana saja? Tajirun ghaniyun. Tajirun ghaniyun dan mudarrisun jadidun. Mudarrisun jadidun. Kenapa diberi garis bawah? Li'anna na'at wal ma'ut. Li'anna hadihi min amthilati an-na'at wal man'ut. Karena dua susunan. Ya hamdulillah. Yahdikum wa sallallahu alaikum. Dua dua kalimat yang kita beri garis bawah ini adalah salah satu daripada contoh-contoh daripada na'at dan man'ut. Tajirun ghaniyun. Misalnya, aina na'at huna ya Ilham? Na'at ghaniyun. Ghaniyun, an-na'at ghaniyun. Man'utnya? Tajirun. Tajirun. Berikutnya mudarrisun jadidun, aina na'at? Jadidun. Jadid na'at. Kemudian? Mudarrisun man'ut. Mudarris man'ut. Ahsant. Syukran ya akhil karim. Jazakallah khair. Wasil. Siapa yang bisa melanjutkan? Tafadhal. Bismillah. Ma hadha? Naam. Hadha tufahun. Apa ini? Ini buah apel. Naam. At-tufahun fakihatun lazizatun. Maratan thaniyah, sekali lagi. At-tufahun fakihatun. Tufahun, begitu. Ada alif lam di situ. At-tufahun. At-tufahun. Atau at-tufahu. At-tufahu. Kenapa at-tufahu, bukan at-tufahun? Karena ada alif lam. Ada alif lam. At-tufahu fakihatun lazizatun. Naam. Buah apel itu lezat. Apel buah apel yang... itu buah yang lezat. Baik. Ma dzalika? Apa itu? Dzalika usfurun. Itu burung pipit. Naam. Terus al usfuru ta'irun saghirun. Naam. Terjem. Al usfuru ta'irun saghirun. Burung pipit itu burung yang? Burung pipit itu burung yang kecil. Naam. Antara turaja fil bait ya Pak Abdillah. Meroja di rumah. Penting ini. Karena pernah kita sampaikan kita tidak ingin jalan di tempat. Harus sekedalik. Harus ada kemajuan. Maka mohon meroja'ah. Nah. Mas Faris kita lewatin. Kita ke Sheikh. Fadalah Sheikh. Kalau kakaknya tidak meroja, khawatir Mas Faris juga tidak meroja nanti. Bismillah. Fadal Syekh. Lanjutan tadi. Fadal. Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. Naam. Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Naam. Al-Arabiyatu lugatun jamilatun. Naam. Bahasa Arab itu bahasa yang indah. Nah, setuju ikhwan? Muafiqun insyaAllah? Muafiqun insyaAllah. Ya lugatun sahla wa lugatun jamila aydan. Jamila di sini. Nah, jamila wa sahla. Ada sekedarik? Dia di satu sisi jamila, indah. Di sisi lain, sahla, mudah. Mudah dan nah, indah. Tafadhal, wasil. Amarun talibun mujtahidun. Maratan thani ya Syekh. Amarun. Amarun. Ah, mimnya disambung ke ain. Amarun. Amarun talibun mujtahidun. Naam. Amar siswa yang bersungguh-sungguh. Naam. Wa Muhammadun. Laisa Muhammad hadi. Wa Mahmudun. Naam. Talibun kaslanu. Naam. Dan Mahmud siswa yang malas. Naam. Wasil. Man anta? Man? Man anta? Nah, kenapa di anta? Kenapa ditekan? Man anta? Lala, man anta? Man anta? Iya. Siapa kamu? Nah. Ana talibun. Saya siswa. Naam. A anta talibun jadidun? Apakah kamu siswa yang baru? Naam. Ana talibun jadidun. Benar, saya siswa yang baru. Naam. Dari apa yang antum baca, Syekh? Mohon sebutkan contoh na'at dan man'ut. Dari sejak al-Arabiyatu lughatun sahlatun sampai yang terakhir baru saja antum baca. Mana contoh-contoh dari na'at dan man'ut? Sahlatun na'at lughatun man'ut. Lughatun sahlatun itu contoh na'at dan? Contoh na'at man'ut. Dan man'ut. Sahlatun sebagai? Sahlatun sebagai na'at. Na'at. Lughatun sebagai man'ut. Ahsan, wasil, teruskan. Apa ada lagi? Atau sudah habis? Masih tadi. Masih banyak. Masih banyak. Lugotun jamilatun. Naam. Jamilatun na'at al-lugotun man'ut. Ahsan. Jamilatun na'at lugotun man'ut. Man'ut. Wasil, terus. Talibun kaslanu. Sebelum talibun kaslanu, sebelumnya ada juga. Talibun. Talibun mujtahidun. Mujtahidun, itu dia. Mujtahidun na'at. Naam. Talibun man'ut. Ahsant. Talibun kaslanu. Kaslanu na'at. Talibun man'ut. Naam. Kaslanu, sudah kita pernah kita bahas, tidak boleh diberi tanwin. Tanwin. Sama seperti atoshanu, jau'anu, syab'anu, dan seterusnya. Ada lagi, Syekh? Masih ada. Taib. Satu lagi kalau tidak salah. Talibun jadidun. Naam, talibun jadidun ada dua contoh di bawah. Naam. Jadidun na'at talibun man'ut. Mumtaz. Jadidun na'at talibun man'ut. Man'ut. Ahsanta, Syekh. Alladhi qara'tahu, yang antum baca tadi, Abu Abdullah, udhkur lana amthilat an-na'at wal-man'ut. Sebutkan contoh-contoh dari na'at dan man'ut dari apa yang antum baca barusan. Faqihatun ladhithatun. Naam. Ladhithatun na'at, faqihatun man'ut. Ahsant. Ada lagi? Ta'irun sagirun. Ta'irun sagirun. Sagirun na'at, ta'irun man'ut. Naam. Dua saja contohnya yang ada yang antum baca barusan. Masya Allah. Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Sekarang kita masuk ke murajaah yang kedua, kaidah-kaidah yang terkait dengan na'at dan man'ut. Masih ingat, ikhwan? Masya Allah. Sebutkan. Sebutkan kaidah-kaidah yang pernah kita bahas. Apa kaidah yang pernah kita bahas di pertemuan lalu terkait na'at dan man'ut? Ada catatannya, ikhwan? Nah, ikra. Dua-duanya harus selalu selaras. Dua-duanya selalu hal. Selaras. Selaras dalam hal apa? Dalam beberapa hal. Dalam beberapa hal. Sebutkan. Nakiroh dan ma'rifah. Ya, berarti kalau na'atnya, na'atnya ma'rifah, karena man'utnya ma'rifah. Ma'rifah. Kalau man'utnya nakirah, maka na'atnya juga nakirah. Nakirah. Terus yang kedua? Yang kedua jenisnya sama. Jenisnya sama. Sebelumnya bagaimana kita tahu bahwa itu ma'rifah dan itu nakirah? Apa tak di antara tandanya? Oh, nakirah tanpa alif lam. Nakirah tanpa alif lam dan ma'rifah bersama ada alif lam. Naam. Ma'rifah dibubuhi dengan alif lam. Ahsant. Terus yang kedua, apa yang kedua, Ilham? Definisi. Nah, definisi na'at dan man'ut. Definisi. Lah. Terusin tadi. Terusin tadi yang disebutkan Abu Abdullah. Sudah baru disebutkan satu saja. Selaras. Yang jenisnya. Pertama ma'rifah dan nakirah. Yang kedua? Jenisnya. Ahsan, jenisnya. Jika na'atnya muzakkar. Jika man'utnya. Jika man'utnya muzakkar, na'atnya muzakkar. Na'atnya juga muzakkar. Jika manutnya mu'annas, na'atnya mu'annas. Ahsant. Ahsant. Ada lagi, Mas Faris, yang belum disebut? Atau sudah? Dua itu saja? Sudah. Sudah dua saja. Syekh, sudah itu dua itu saja? Dua saja. Dua saja, itu yang sudah kita tulis. Ahsant. Nanti yang berikutnya, tambah lagi, satu lagi. Sama dari sisi jumlahnya. Ya, tapi ini belum kita belum masuk ke dalamnya, tapi tidak mengapa kita sebut sekarang. Nanti pada waktunya akan kita ingatkan lagi. Yang ketiga sama dari sisi jumlah. Ya, jumlah maksudnya yang kalau man'utnya tunggal mufrad, maka na'atnya juga harus mufrad tunggal. Kalau musanna, maka musanna jamak. Nanti akan kita jelaskan di waktunya, insyaallah. Yang ketiga ini belum ada contohnya. Yang keempat, sama dalam hal i'rabnya. I'rab yakni harokat huruf terakhirnya. Harokat huruf terakhirnya. Tajirun ghaniyun. Lihat, tajirun harokat huruf terakhirnya dhammatain. Ghaniyun juga dhammatain. Dhammatain. Sama harokat huruf terakhirnya. Nanti akan kita temukan contoh tajirin. Lanjutkan. Tajirin ghaniyin. Tajirin ghaniyin. Tajirin ghaniyin. Tajiran ghaniyon. Ghaniyon. Ghaniyan mawjud ya dalam bahasa Arabia. Ghaniyan. Ghaniyan. Nah, tajiran ghaniyan. Masyaallah, antana asan ya akhil karim. Na'asan, masyaallah. Syaba'an wa ba'da dzalika na'asan. Kenyang akhirnya ngantuk. Allah ibarik fik. Sudah berapa kita sebut tadi totalnya? Arab. Yang mana na'ad dan man'ud harus harus selaras, harus sama. Ada berapa tadi yang sudah kita sebut? Arba'ah. Arba'ah. Al-awwal yang pertama apa? Dari sisi nakir. Ma'rifah dan nakir. Yang kedua? Jenisnya. Jenisnya. Mudzakar muannats. Terus, tiga? Sama dari sisi jumlah. Jumlahnya. Mufrad, musanna, jama'. Yang ketiga ini belum. Belum ada contoh musanna, belum ada contoh jama'. Nanti insyaallah di waktunya akan kita ingatkan lagi. Yang keempat? Sama dari sisi i'rab. Sisi i'rab, apa itu i'rab? I'rab harakat akhir. Harakat huruf terakhir. Maka kalau dhammatain? Dhammatain. Man'utnya dhammatain, na'atnya juga harus? Dhammatain. Dhammatain. Nanti akan kita jelaskan istilah-istilah i'rab di waktunya insyaallah. Tidak sekarang. Alhamdulillah, selesai sudah murajaah, siap masuk ke tamarin ya, ikhwan? Insyaallah siap, Ustaz. Insyaallah. Ishrabil qahwa ya. Nah, mata hati ila qahwa. Lala. Staidun, siap semua insyaallah? Insyaallah. Mas Faris, siap? Tamarin al-awwal iqra' waktub. Yang pertama ini perintahnya adalah iqra' waktub. Mana iqra' waktub? Baca dan tulis. Baca dan tulis. Ditulis di rumah insyaallah. Di sini dibaca. Nah, dari sebelah kanan antum, Syekh. Syekhuna wa ustaduna, tafadhal. Bismillah. Nah. Muhammadun talibun qadimun. Nah, la tansa an tadhkura ar-raqam. Ar-raqam law samahat. Wahid. Na'am. Muhammadun talibun qadimun. Ahsanta ya Syekh. Terjem. Muhammad adalah siswa yang lama. Naam, itu masya Allah. Jadi sudah mulai harokat hurufnya semuanya tidak ada. Tapi lihat di sini, kenapa antum bisa, Syekh? Apa kuncinya ternyata? Kenapa antum bisa baca ini Muhammadun, ini talibun qadimun? Karena tikrar. Apa itu tikrar? Pengulangan. Kalimat Muhammadun berapa kali sudah dibaca? Puluhan kali sebelumnya, ada sekedarik? Puluhan kali sebelumnya, iya. Talibun juga begitu. Qadimun juga begitu. Nah, karena banyaknya kita sering lihat tulisan itu, maka antum jadi paham bagaimana cara membacanya. Nah, sekarang, aina na'at wa aina man'ut huna? Mana na'at, mana man'utnya ya Syekh? Na'atnya qadimun. Nah. Ma'utnya talibun. Naam, na'atnya qadimun, man'utnya? Talibun. Talibun, ahsant. Syukran, jazakallahu khair. Wajajakum. Itnan. Qabla ilham. Talatha, Abu Abdullah. Arba'ah, Mas Faris. Siap-siap. Itnan. Adhalikar rajulu mudarrisun jadidun. Apakah itu seorang laki-laki murid yang baru? Murid lagi apa? Guru yang baru. Nah, apakah laki-laki itu? Apakah laki-laki itu seorang guru yang baru? Nah, jawabannya? La. Oh, ada jawabannya, masya Allah. La huwa tabibun jadidun. Nah, baru sadar antum kalau ada jawabannya. Na'asan yani. Tarjib. Tidak, dia seorang dokter yang baru. Dia seorang dokter yang baru. Di sini ada dua contoh na'at dan man'ut. Udhkur lana ya Ustadzana Ilham. Na'at jadidun, man'ut mudarrisun. Naam, ada lagi? Wa jadidun na'at wa man'ut tabibun. Naam, ada dua di situ. Mudarrisun jadidun dan tabibun jadidun. Jadidun, ahsant. Syukran ya akhir karim, jazakallahu khair. Afan. Fadal, tafadal ya Sheikh Aba Abdullah. Salasa. Hada durusun sahlun. Hada durusun sahlun. Nah, kalau anda bilang durus, berarti setelah ro ada waw panjang jadi ya, durus. Hada durusun sahlun. Ada waw tidak setelah ro? Nah. Durusun itu kalau setelah ro ada wawnya. Nah, berarti bukan durus. Darsun. Hada darsun sahlun. Naam. Ini pelajaran yang mudah. Naam. Sekali lagi, hada. Hada darsun sahlun. Naam. Ini pelajaran yang mudah. Naam. Durus itu jamaknya. Durusul lughah. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Ini tunggalnya, mufradnya. Darsun. Fahim ta ya Aba Abdullah? Fahim na Ustaz. Aina na'at wa aina man'ut ya akhil kirim? Na'at sahlun, man'ut darsun. Ahsan, syukuran. Arba'ah, tafadhal ya Mas Faris. Arba'ah. Bilal. Arba'ah sebelah kirinya. Di bawahnya khamsah. Arba'ah. Nah. Ada. Arba Abbasun tajirun sahirun. Nah, sudah makan malam ah, Mas Faris? Sudah. Napa suaranya lama banget? Ulang sekali lagi. Arba Abbasun tajirun sahirun. Sahirun. Sahirun. Emang orangnya seperti itu, sepertinya. Begitu, Aba Abdullah, begitu? So, ada antum begini? Labas. Abbasun tajirun sahirun. Sekali lagi. Abbasun tajirun sahirun. Nah. Abbas seorang pedagang syahir terkenal. Terkenal. Nah. Yang terkenal. Nah, mana na'at dan mana man'ut di sini? Na'at sahirun. Syahirun. Man'ut tajirun. Tajir. ممتاز. Berarti paham antum Mas Faris, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan ya ikhwan. Nah, dauru al ikhwa fi studio intahat. Wal'an aftah al majal al mustamin al musyahidin. Iya, Fadal. Dimulai dari nomor pertama atau melanjutkan, Ustaz? Melanjutkan. Baik. Pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda dapat terhubung melalui layanan-layanan telepon untuk menjawab latihan-latihan yang sebagaimana telah dicontohkan hingga nomor 4. Bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Baik, kita angkat. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya ma'ruf dengan Ummu Abdillah di Solo. Alhamdulillah. Baik. Silakan Ustaz. Masyaallah. Kaifa haluka ya Ummu Abdillah? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair alhamdulillah. Sepertinya Ummu Abdillah ikut jilid 1 untuk murojaah sepertinya. Murojaah. Alhamdulillah. Masih ikut jilid 3 dan pelajaran nahwunya bersama Ustaz Mas'ud. Ummu Abdillah masih ikut dengan Ustaz Mas'ud malam Sabtu? Ya, gimana Ustaz? Masih ikut belajar nahwu bersama Ustaz Mas'ud malam ya. Sabtunya? Iya Ustaz. Yang ketiga yang Jumat itu juga yang ketiga itu sekarang ganti dari awal lagi Ustaz yang. Oh, dari awal lagi. Iya. Hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu. Oh iya, sahih. Ya. Sahih. Allah yubarik fiki. Ya. Tafadhali ya Umar Abdullah. Iqra min rakam 5 law samahat. Khamsa. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsa. Bilalun muhandisun kabirun. Naam. Bilal seorang insinyur yang besar. Naam, seorang arsitek yang besar. Naam. muhandisun manut kabirun naat sahih. Kabirun naat sahih. Wasil. Sita. Nah. Al Inggrisiyatu lughatun sa'batun. Lughatun sa'batun. Naam. Lughatun manut sa'batun naatun. Bahasa Inggris itu bahasa yang sukar. Bahasa Inggris bahasa yang susah, sulit. Naam. Sulit. Kebalikannya al Arabiyah lughatun lughatun sahlatun. Ala sekadalik ya Umar Abdullah. Sahlatun ya. Al Arabiyah lughatun sahlatun, al Inggrisiyah lughatun sahlatun. Sa'batun. Al Inggrisiyah lughatun sa'batun. Nah. Terjemah. Bahasa Inggris itu bahasa yang sulit, susah. Bahasa yang sulit. Nah, ini contoh. Perhatikan Ikhwan Studio dan semua Ikhwan dan Akhwat yang mengikuti pelajaran kita. Ini contoh dari na'at dan man'ut yang mu'annath. Lughatun lughatun sa'batun. Alas kedarik? Lughatun mudhakar atau mu'annath? Mu'annath. Maka na'atnya bagaimana Mu Abdullah? Juga mu'annath. Juga mu'annath. Nah, kalau mudhakar maka na'atnya juga harus? Mudhakar. Ini contoh mu'annath, mu'annath. Fahim tum? Fahimna insyaAllah. Fahim insyaAllah. Wasiri Umar Abdullah. Sabah. Sabah. Anta rajulun ghaniyun. Apakah kamu seorang laki-laki yang kaya? Nah. La ana rajulun faqirun. Tidak, saya seorang laki-laki yang fakir miskin. Naam. Ada berapa na'at dan man'ut di sini? Dua. Rajulun ghaniyun. Rajulun man'ut ghaniyun na'atun. Rajulun yang kedua rajulun man'ut fakirun na'un. Naam, rajulun fakirun, rajulun man'ut fakirun na'un. Masyaallah. Ya zakilah khair ya Umar Abdullah. Kita tunggu insyaallah teleponnya di pekan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullah. Nah, terima kasih dari Solo telah terhubung Umar Abdullah. Untuk penelpon pertama di kesempatan malam hari ini. Di belakang beliau silakan bagi Anda yang ingin terhubung pula kami angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, dari mana? Ibu Evi, Ustaz. Baik, Ibu Evi, nah, silakan. Lebih dikeraskan dikit. Iya, sebentar, di studio kita keraskan dikit suara speakernya biar terdengar. Saya kurang tenang aja. Bu siapa tadi? Ibu Evi. Bu Evi, Ustaz. Bu Evi, Palembang. Ya, Ustaz. Ya. Ya. Silakan, silakan Bu Evi. Suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Bu Evi berarti nomor 8, 9, dan 10. Famania, Tis'ah, dan? Asyara. Tafaddali. Famania. Al-Qahiratu. Madinatun kabiratun. Nah. Naatnya Madinah. Sebentar, terjemahkan dulu. Oh ya. Kairo adalah kota yang besar. Nah, Kairo kota yang besar. Besar. Mana naat dan man'ut di sini? Naatnya Madinah, man'utnya kabir, Ustaz. Kabir, Ustaz. Terbalik, Ummu. Oh. Terbalik. Oh. Man'utnya Madinah. Iya. Naatnya kabirah. Oh ya begitu Ustaz. Nah, naat itu artinya apa Bu Evi? Kata sifat Ustaz. Naat si kata sifat. Mana yang kata sifat di sini? Kabiratun atau Madinatun yang kata sifat? Kabiratun Ustaz. Kabiratun yang besar. Yang besar kata sifat. Ada sekretarik? Iya Ustaz. Nah, Madinah yang disifati. Oh ya Ustaz. Berarti Madinah man'ut. Man'ut ya Ustaz. Kabiratun na'at. Na'at, ya Ustaz. Fahimti? Fahimtu, Ustaz. Nah, silakan. Wasiri, lanjutkan. Tis'ah, Ustaz, ya. Naam, tis'ah. Tis'ah. Anta mudarrisun qadimun. Apakah kamu guru yang lama? Naam. Guru lama, Ustaz, ya. Guru yang lama, sahih. Qadimun, kebalikan daripada jadidun. Ya. Qadimun lama, jadidun baru Ustaz. Baru. Jawabannya la. lah ana mudarrisun jadidun. Ah itu dia. Jadidun lawan kata qadimun. Ya, Ustaz. Terjemahkan. Apakah kamu guru yang lama? Bukan, ana guru yang baru. Naam. Ya, Ustaz. Ada dua di sini, na'at dan man'ut. Ada sekedalik ya Bu Evi. Yang mana? Man'ut. Yang mana yang na'at dan man'ut di sini? Ada dua di sini. Na'at. Na'at qadimun, Ustaz. Qadimun, ya. Man'utnya? Man'ut mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisun, ya. Nah, ada lagi atau sudah itu saja? Masih, Ustaz. Ya mana? Jadidun na'at. Ya na'atnya, Ustaz. Ya. Mana man'utnya? Mudarrisun. Mudarrisun. Ahsanti. Satu lagi, Bu Evi. Asaro. Ahamidun qoribun kaslanu. Nah. La huwa qoribun mujtahidun. Naam, ahsanti. Tarjim. Apakah Hamid pelajar yang malas? Nah. Tidak, dia pelajar yang rajin. Ah, santi. Di sini juga ada dua, na'at dan man'ut. Ya, Ustaz. Yang pertama yang mana? Na'atnya kaslanu, Ustaz. Kaslanu, iya. Man'utnya? Talibun. Talibun. Yang kedua? Na'atnya muhandis, mujtahidun. Mujtahidun. Dan man'ut ya? Man'utnya talibun. Nah, sama seperti yang pertama, talibun. Ahsant. Ahsanti ya Ibu Evi, cukup? Cukup ya. Syukran laki wa jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Yes, yes. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Evi yang telah membaca di kesempatan malam hari ini. Baik, Ustaz. Sudah jelas atau perlu kita ulang lagi? Ikhwan? Ada ikut Ikhwan saja di studio. Lanjut atau ulang lagi? Yang mana nih? Ini diam semua nih. Kesepakatan untuk diam. Yang namanya ijma' sukuti. Ijma' sukuti. Lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Jazakallah khairan Syekh. Alhamdulillah. Kita lanjutkan, akh. Baik, satu fadal. Abdul Ghaffar, kita masuk ke at-tamrin ats-tsani. Dha'fil faraghi, lihat latihan kedua. Halaman berikutnya. Mana, Ustaz? Latihan pertama dianggap sudah selesai dan insyaallah paham. Amin. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsani. Latihan kedua. Perintahnya dha'fil faraghi. Mana dha'fil faraghi? Letakkanlah pada. Letakkan, bok, letakkan fil faragi di tempat yang, di tempat kosong. Yang kosong. Fil faragi di tempat yang kosong. Fil jumalil atiyati. Fi pada. Pada kata-kata. Ah, bukan kata-kata, al jumal pada kalimat-kalimat. Oh, pada kalimat-kalimat berikut. Al atiyah berikut. Pada kalimat-kalimat berikut. Na'atan munasiban. Na'at yang sesuai. Na'at yang sesuai. Si kata sifat yang sesuai. Sepertinya perlu diberi contoh. Yang pertama lihat. Jadi intinya perintahnya apa nih, Huan? Antum diminta untuk mengisi dengan na'at yang sesuai. Munasiban yang sesuai. Kata sifat yang tepat. Contoh. Nomor satu, Wahid Khadijatu talibatun nukat. Khadijatu talibatun nukat. Apa yang mana nukat? Titik-titik. Khadijah siswi yang antum isi di situ na'at yang sesuai. Boleh menggunakan kata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contoh misalnya Khadijatu talibatun. Ini mu'annath. Ingat, baik-baik ini mu'annath. Maka na'atnya juga harus mu'annas. Contoh talibatun mujtahidatun. Khadijatu Talibatun mujtahidatun. Tambah ta marbut dari belakang. Jangan mujtahidun, tapi mujtahidatun. Kenapa? Karena mu'annas. Man'utnya mu'annas. Yang mana yang man'utnya? Talibatun. Talibatun. Maka na'atnya juga harus mu'annas. Mujtahidatun. Mujtahidatun. Ah, begitu. Fahim? Fahimna. Khadijah tu talibatun mujtahidatun. Khadijah siswi yang bersungguh-sungguh. Wadih? Wadih. Baik. Latihan kedua. Nomor dua. Siapa yang lanjutkan nomor dua? Ikhwan Suryo harus dapat semua nih. Siap-siap. Kita urut saja. Dua. Ikhwan. Ilham Salasa. Abu Abdillah Arba'ah. Mas Faris, nomor khamsah. Nomor lima. Jangan salah lagi. Jangan salah baca lagi. Siap semuanya? Tafadhal ya Syekhana. Tafadhal. Isnan. Khalidun tajirun ghaniyun. Masya Allah. Khalidun tajirun ghaniyun. Ghaniyun. Nah. Apa artinya? Khalid pedagang yang kaya. Kalau Nabi bilang tajirun fakirun, boleh tidak? Boleh. Boleh. Nah, sesuai insyaAllah. Mana na'at dan mana man'utnya? Na'atnya ghaniyun, man'utnya tajirun. Man'utnya tajirun, ahsan. Syukuran ya Syekh, jazakallah khair. Jazakallah. Fadhal ya Ilham. Salasa. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun, ahsan. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Naam, ahsan. Sahlatun ma'atnya. Naam, sahlatun. Mana man'atnya? Lugatu. Lugatun. Jangan lupa ini mu'annath. Lugatun sahlatun. Naam. Arba'ah. Tafadhal. Bismillah. Arba'ah. Al-usfuru. Al-usfuru. Al-usfuru. Ta'irun. Saghirun. Ta'irun saghirun, ahsan. Saghirun, na'at. Ta'irun. Tarjim awalan. Oh. Burung pipit itu kecil. Burung pipit, burung ya? Burung yang kecil. Nah, kalau anak tulis ta'irun kabirun, munasib, sesuai atau tidak? Ta'irun kabirun. Lah. Kenapa tidak sesuai? Burung biasanya kecil, Ustaz. Burung masih kecil? Kalau burung lah? Pipit, Ustaz. Burung pipit, ah sant. Ini usfur ini, burung pipit. Nah, dari segi makna salah. Iya, dari segi lafaz sahih. Dari segi makna salah, betul. Ta'irun yang benar adalah ta'irun saghirun, sahih. Syukran ya akhi, jazakallah khair. Pada Mas Faris, jawas, jangan salah baca. Bagian antum khamsah. Khamsah. At-tufahu faqihatun ladidatun. Ladidatun, mumtaz. Terjem. Buah apel itu buah yang lezat. Buah apel itu buah yang lezat. Ahsanta. Syukran Mas Faris, jazakallahu khairan. Ya, kita buka Abdul Ghaffar lil mustami'in wal musyahidin. Tafadhal. Baik, Ustaz. Khabar salam pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini melalui layanan telepon 021 823 6543 di latihan kedua ini. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Tangerang. Dengan ibu siapa di Tangerang? Risna. Risna. Nah, ibu Risna di Tangerang. Ibu Risna di Tangerang. Nah, ya Ustaz. Bagaimana kabarnya Ibu Risna, sehat? Alhamdulillah, nabi khair. Sudah lama tidak menelepon. Iya, nggak masuk pak Ustaz. Ah, sulit. Nah, baik. Bu Risna, kita masuk ke pelajaran 9 hari ini. Iya, Pak Ustaz. Saya akan bacakan beberapa soal. Ya. Bu Risna, ikuti saya. Iya. Siap? Iya. Sittah. Sittah. Nah, ada nomor yang saya sebutkan, Sittah. Nomor berapa itu? 6. Nomor 6. Ya, Pak Ustaz. Ana mudarrisun jadidun. Ana mudarrisun jadidun. Mudarrisun jadidun. Ana mudarrisun jadidun. Mumtaz. Bu Risna paham maknanya? Ana, apa dia ana? Ana, saya. Saya guru baru. guru yang baru, mumtaz. Ana mudarrisun jadidun. Iya, Pak Ustaz. Mudarrisun jadidun itu adalah kata yang ya, disifati dan ada kata sifatnya. Iya, Pak Ustaz. Bu Isna dari awal ikut kita? Tadi agak paham bahasa ya, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Mudarrisun itu man'ut, jadidun na'at. Na'at. Ya, Pak Ustaz. Ya, ada dua istilah, ada na'at dan man'ut. Man'ut. Na'at apa artinya na'at? Yang disifati. Kata sifat. Kata sifat. Ya, man'ut yang ma'ut yang disifati. Iya, mudarrisun jadidun, guru yang baru. Guru yang jadidun baru. Na'at. Jadidun na'at. Mudarrisun man'ut. Man'ut. Ahsant. Ya. Satu lagi, berusna. Ya. Sab'ah. Sab'ah, tujuh. Muhammadun tabibun syahirun. Muhammadun tabibun syahirun. Ah, apa artinya? Muhammadun tabibun syahirun. Muhammad dokter yang syahir. Syahir itu apa? Syahir itu masyhur. Apa itu, Pak Ustaz? Masyhur. Apa artinya masyhur? Hebat. Terkenal. Terkenal. Masyhur artinya terkenal. Syahirun sama maknanya. Syahirun maknanya terkenal. Ya. Sekali lagi, Muhammadun tabibun syahirun. Syahirun. Sekali lagi, ikuti saya. Muhammadun tabibun syahirun. Muhammadun tabibun syahirun. Nah, mana na'at di sini? Syahirun. Syahirun. Mana man'utnya? Tabibun. Ahsanti. Syukran. Syukran laki wa jazakil khair. Terima kasih Bu Isna atas teleponnya. Kita tunggu insyaallah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Irisna yang telah terhubung dari Tangerang. Barakallahu fiik. Dan di belakang beliau kita angkat kembali di layanan telepon bagi Anda yang ingin terhubung 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Dengan Ummu Zain di Karawang. Ummu Zain di Karawang. Ummu Zain di Karawang. Naam. Ana lam astamir sama'a ya hamdari. Ana lam asma' jayidan. Ba'din insyaallah, ba'din, laysa al'an. Bu siapa tadi? Ummu Zain. Ummu Zain dari Karawang. Dari Karawang. Nah, baru pertama kali Ummu Zain menelepon sepertinya. Oh, susah masukkan Ustaz. Tapi Ummu Zain ikut dari awal. Alhamdulillah ikutin Ustaz. Alhamdulillah, ada bukunya? Alhamdulillah ada. Baik, silahkan. Nomor 8, 9, dan 10. Tiga nomor sekalian. Tafadhali. Bismillah. 8. Al-Ingiliziyatun Lugotun Sa'batun. Lugotun Sa'batun. Sekali lagi. Al-Ingiliziyatun Lugotun Sa'batun. Lugotun Sa'batun. Terbukti kamu bilang Ingiliziyah susah. Al-Ingiliziyatu. Sekali lagi. Al-Ingiliziyatun. Enggak, bukan tun. Al-Ingiliziyatu. Al-Ingiliziyatu. Iya, bagus. Lugotun Sa'batun. Iya. Apa artinya? Bahasa Inggris itu bahasa yang sulit. Iya. Ah, santi. Mana na'at dan mana man'ut di sini? Na'atnya Sa'batun. Sa'batun, sahih. Man'utnya Lugotun. Ah, santi. Wasil. Ampun Ustaz, mau nanya boleh? Ah, apa selesaikan saja dulu baru nanya nanti. Oh iya. Silakan selesaikan saja, baru saya tanya boleh, insyaAllah. Tisa. A'anta tolibun kodimun. Naam. Apakah kamu murid yang lama? Naam. Asaro. Al-Qahiratu Madinatu Kabirun. Madinatu atau Madinatun? Madinatun. Ya. Mudzakkar atau muannats itu? Mu'anas. Berarti naatnya bagaimana? Kabiratun. Kabiratun, iya. Tambah tak marbutoh. Sekali lagi, Al-Qahiratu. Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Nah, terjem. Kairo adalah kota yang besar. Iya, cukup. Jazakillah khair. Silakan, Ibu. Apa yang bertanya Ibu? Nanya, Ustaz, kan kemarin kan saya pelajaran yang ke-9 awal kan ketinggalan. Iya. Ini masalah kaidah-kaidah ini anak atau manqut itu maksudnya gimana ya, Ustaz? Terus yang masalah ma'rifah sama nakiro itu kan saya kan ketinggalan. Iya. Itu gimana, Ustaz? Baik, baik. Saya jelaskan setelah ini insyaallah. Saya jelaskan lagi setelah ini insyaallah. Ya, Ustaz. Baik. Syukur, Mas. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ummu Zain yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Baik Ustaz, silakan. Ya, ini perlu bantuan di hall studio ini. Biar tidak ada yang tidur. Siap, Ikhwan? Insyaallah. Ini mengingat murajaah kaidah yang pernah kita bahas pekan lalu. Ummu Zain minta mohon diulang lagi karena dia kemarin pertemuan lalu ketinggalan. Pembahasan kita tentang apa, Ikhwan, sekali lagi? Na'at dan man'ut. Ya, ini kita membahas tentang adanya kata sifat yang disebut dengan na'at dan ada kata yang disifati yang disebut dengan apa tadi? Al-man'ut. Berarti ada na'at dan man'ut. Na'at kata sifat, man'ut yang disifati. Nah, dari semua contoh yang kita baca di awal pelajaran 9 muncullah kaidah. Lihat yang pernah kita garis bawahi di pelajaran 9. Mohon bantuannya yang pertama apa, Ikhwan? Di halaman 47. Kembali ke halaman 47. Tajirun ghaniyun. Tajirun ghaniyun. Di situ ada contoh yang pertama yang terkait dengan na'at dan man'ut. Mana na'atnya? Ghaniyun. Ghaniyun. Mana man'utnya? Tajirun. Tajirun. Nah, dari contoh tajirun ghaniyun, kita lihat ada pola yang nanti akan terulang sama di contoh-contoh berikutnya. Contoh berikutnya apa? Setelah selain tajirun ghaniyun? Contoh kedua? Mudarrisun jadidun. Antum lihat di sini. Mudarrisun jadidun dan tajirun ghaniyun, kedua-duanya sama-sama contoh daripada na'at dan man'ut. Mudarrisun jadidun, mana na'atnya? Jadidun. Mana man'utnya? Mudarrisun. Mudarrisun. Nah, ada pola yang sama yang kita temukan di dua contoh ini. Apa polanya? Kedua-duanya lihat sama-sama tidak pakai alif lam. Ya tidak? Tajirun tidak pakai alif lam. Alif lam. Sifatnya pun, na'atnya pun, ghaniyun tidak pakai alif lam. Yang tidak pakai alif lam ini disebut apa, Ikhwan? Nakirah ma'rifah. Nah. Antana asan ya Abu Abdullah. Nakirah Ustaz. Naam. Isha, bangun. Yang tidak ada alif lamnya disebut apa? Nakirah. Nunnya jangan panjang. Nakirah. Kebalikannya yang ada alif lamnya disebut ma'rifah. Nah, itu maksudnya. Jadi ma'rifah itu yang pakai alif lam, nakirah yang tidak pakai alif lam. Nah, ini tajirun ghaniyun dan mudarrisun jadi itu contoh nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Sama-sama tidak pakai alif lam. Kapan yang nanti ya, kapan yang akan kita temukan ma'rifahnya? Nanti di bagian ba. Nanti kapan? Di bagian ba. Nanti insyaallah. Ini kita baru belajar bagian alif. Alif. Yang ma'rifah contohnya ada di bagian ba. Fahim tum? Fahim insyaallah. Nah, kemudian apa lagi selain polanya yang pertama ini ma'rifah, ma'rifah, nakirah, nakirah, yang kedua? Jenisnya. Jenisnya ini maksudnya apa? Mudzakkar, mudzakkar. Muannas. Yang barusan kita baca mudzakkar atau muannas? Mudzakkar ya Ustaz. Mana yang muannas? Lihat di bawahnya lagi. Fakihatun. Fakihatun lazizatun. Ah, ini contoh apa ini? Muannas. Mana naatnya? Lazizatun. Mana manautnya? Fakihatun. Ah, ini contoh muzakkar dan contoh muannas. Faham, Tom? Faham. Yang ketiga apa? Setelah jenis. Yang ketiga jumlah. Jumlah. Jumlah maksudnya sama-sama tunggal, sama-sama jamak atau sama-sama mufrad. Ini belum kita dapatkan kecuali hanya mufrad saja. Nah, yang ketiga ini nanti akan dibahas pada waktunya insyaallah. Kalau kita temukan mufrad dan kita temukan jamak. Yang ketiga apa? Yang keempat apa yang terakhir? Sama dalam i'rabnya. Sama-sama dalam hal i'rabnya. Apa itu i'rab? Harakat akhir. Harakat bukan harakat akhir, harakat huruf terakhir. Huruf terakhir. Harakat huruf terakhir. Kalau dhammatain maka dua-duanya juga harus dhammatain. Dhammatain. Fathatain maka fathatain. Nah, dan begitu seterusnya, kasratain maka juga harus kasratain. Kasratain. Ini contoh-contoh yang fathatain kasratain memang juga belum. Kasratain sudah ada tapi fathatain belum. Nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kita temukan contoh-contoh itu. Ini empat hal yang menjadi pola yang sama antara na'at dan manut. Harus sama dalam hal empat ini. Nah, kira-kira cukup sampai sini pembahasan kita malam ini, Ikhwan. Cukup ya? Cukup. Nah, dilanjutkan sepertinya akan semakin berat kondisinya. Nah, sebagian Ikhwan sudah mulai mengantuk. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan. Saya tutup, saya kembalikan ke Abdul Ghaffar. Tafadhal. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Dan satu pertanyaan dari pesan singkat ya. Yang telah masuk, bertanya Ustaz, mohon penjelasannya untuk penyebutan nomor soal, apakah harus disebut mu'annas seperti salah satun atau cukup salah sun saja? Terima kasih. Kalau dia tidak ada kata setelahnya, kalau angka itu disebutkan berdiri sendiri tanpa ada kata setelahnya, maka biasanya kita sebut mu'annas. Thalathatun, thalathah, arba'ah, khamsah. Nah, kita sebut mu'annas ketika tidak ada kata setelahnya. Nah, dia berdiri sendiri seperti ini. Wahid, itnan, thalathah. Ini polanya seperti itu dalam bahasa Arab ketika dia berdiri sendiri. Nah, namusat jazakumullahu khairan. Dan nampaknya itu pertanyaan di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan bimbingan bahasa Arab. Ya. Sudah disampaikan sebagai ikhtitam, Ustaz? Sudah juga. Sudah disampaikan tadi. Ikhtitamnya adalah empat hal tadi yang na'at dan man'ut harus selaras. Baik, Cak. Nah.